ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، ayo kita lanjutkan terlebih dahulu. قال المصنف رحمه الله تعالى ومثل كاد في الأصح كرب وترك عن مع الشروء وجب. كأنشأ السائق يهدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق. قال الشارح رحمه الله تعالى ولم يذكر سيبويه رحمه الله تعالى في كرب إلا تجرد خبرها من أن. وزعم المصنف رحمه الله تعالى أن الأصح خلافه وهو أنها مثل كاد فيكون الكثير تجريد خبرها من أن ويقل اقترانه بها. Dan Sibawih rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan pada karaba kecuali khabarnya itu dikosongkan, dibebaskan dari an. Dan musannif rahimahullahu ta'ala menganggap bahwasanya yang paling sahih adalah yang menyelisihinya. Dan di mana dia? Yakni karaba seperti kada. Maka yang banyak adalah dikosongkan khabarnya itu dari an dan beriringannya dengan an itu jumlahnya sedikit. Famin tajridihi qauluhu karabal qalbu min jawahu yadhubu hina qala al-wushadu hindun ghadubu. Syaitnya mana ya? Ya? Mana khabarnya? Aywah, diiringi tidak dengan an. Aywah, tidak diiringi dengan an. Wasumya min iqtiranihi biha qawluhu saqaha dhawul ahlami sajran ala dhama waqad karabat a'naquha an taqatta'a. Syahidnya ya kana. Aywah, yani diiringi dengan an. Wal masyhur fi karaba fathur ra wa nukila kasruha aidan. Dan yang masyhur pada karaba itu di fathah ra-nya, berarti min bab fa'ala. Baik, dan dinukil pula dikasrahkannya huruf ra kariba. Baik. Berarti di sini ada dua lughah. Karaba, kariba. Asyharuha adalah karaba. Di fathir ra. Wa ma'na qawlihi wa ma'na qawlihi wa tarku an ma'adhi syuru'i wajaba anna ma dalla ala syuru' fil fi'li la yajuzu iqtiranu khabarihi bi an lima bainahu wa baina an minal munafa. Dan mana ucapannya musannif rahimahullahu ta'ala ini, yani watarku an ma'adhi syuru'i wajaba, yani fi'il-fi'il yang menunjukkan syuru' mulai, namanya memulai berarti menunjukkan apa hal, paham tuh? Sedangkan an itu menunjukkan apa istiqbal. Sedangkan an masjariyah itu menunjukkan yakni istiqbal atau mustaqbal, waktu yang akan datang. Maka kata syarih rahimahullahu ta'ala bahwasanya fi'il-fi'il yang menunjukkan ada syuruk tidak boleh diiringi khabarnya itu dengan an. Kenapa? Karena antara dia, yakni antara fi'il yang menunjukkan syuruk taib dengan an ini munabah, saling meniadakan. Kalau namanya memulai berarti menunjukkan sedang, sedangkan akan berarti menunjukkan yang akan datang. Berarti ini bertentangan. Li'annal maksuda bihi al-hal, sedangkan syuruk itu yang dimaksudkan dengannya adalah hal, menunjukkan sedang. Wa an lil istiqbal, sedangkan an itu lil istiqbal. Wa dhalika nahu an sa'asya'iku yahdu wa tafiqa zaidun yad'u wa ja'ala yatakallamu wa akhadha yanzim wa 'alika yaf'alu kadha. Ini contoh-contoh bahwasanya fi'il yakni syuruk khabarnya itu tidak diiringi dengan apa? An masdariyah, ansha'a, tafiqa, ja'ala, akhada, aliqa. Perhatikan fi'il-fi'ilnya atau khabarnya tidak diiringi dengan an masdariyah. Entum? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wasta'malu mudari'an la li'awshaka wa kada la ghayru wa zadu mushika. Af'alu hadha al-bab la tatasarraf illa kada wa awshaka. Fi'il-fi'il di dalam bab ini, yani af'alul muqarabah, baik, ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala, tidaklah bisa ditasrif, yani tasrif istilahi. Kecuali kada dan awsyaka. فَإِنَّهُ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فَإِنَّهُ قَدْ أُسْتَعْمِلَ مِنْهُمَا الْمُضَارِعِ. Karena yakni sungguh dipakai kada wa awshaka itu dipakai dalam bentuk mudhari'. Taim awshaka yushiku kada yakadu nahu qawlihi ta'ala yakaduna yastur. Taib syaitnya mana ya kana Muhammad? Aywa, mana isimnya kada? Domir wawu. wa qawli syair yusikum man farra min maniyatihi. Syairnya kana Ahmad. Ayo. Tayyib. Mana isimnya yusiku? Ayo, man. Tayyib. وزعم الأسمائي أنه لم يستعمل يوشك إلا باللفظ المضارع ولم يستعمل أوشك باللفظ الماضي وليس بجيد. الأسمائي رحمه الله تعالى menganggap atau mengklaim bahwasanya yushiku itu tidaklah dipakai di dalam bab ini kecuali dengan lafaz mudhari. Dia tidak dipakai dengan lafaz madhi. Nah, klaimnya Al-Asma'i rahimahullahu taala ini tidak bagus, tidak benar. بل قد حكى الخليل استعمال الماضي وقد ورد في الشعر. Bahkan Al-Khalil rahimahullahu taala menceritakan dipakainya aushaka ini dalam bentuk madhi dan sungguh datang di dalam bait syair kaqaulihi walau su'ilan nasu turaba la aushaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u. Syaitnya mana ya kana Ibrahim? La aushaku, mana isimnya? Nomer waw. Tayyib. Naam, al-kathiru fiha isti'malul mudhari' wa qalla isti'malul madhi. Benar, kebanyakan yakni awshaka ini dipakai dalam bentuk mudhari', dipakainya dalam bentuk madhi ini jumlahnya sedikit. Yusiku ayyar ta'afi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال المصنف رحمه الله تعالى وزاد موشكا معناه أنه قد ورد أيضا استعمال الاسم الفاعل من أوشك. Sedangkan perkataannya musannif rahimahullahu taala wazat mushika, ini adalah isim fa'il dari aushaka yushiku, dari af'ala yuf'ilu. Isim fa'ilnya adalah muf'il mushik. Baik, mana daripada ucapan musannif rahimahullahu taala ini bahwasannya dia sungguh datang pula dipakai dalam bentuk isim fa'il. Min aushaka, jadi musyik. Kaqaulihi famusyikatun ardu famusyikatun arduna anta'uda khilafal anisi wa khususan tababa. Baik, syahidnya mana ya kana Udaibah? Famusikatun arduna anta'uda khilafal anisi wa khusuban wa khususan wa khususan tababa. Ayo, jadi wa musikatun atau fa musikatun. Waqad syu'ira takhsisuhu aw syaka bidzikr annahu lam yusta'mal ismul fa'il min kada wa laysa kadhalik. Pengkhususan musannif rahimahallahu ta'ala terhadap aw syaka di dalam penyebutan. Tayyib, terkadang mengesankan bahwasanya isim fa'il dari kada itu tidak dipakai. Artinya, yang isim fa'il dari kada itu tidak beramal sebagaimana amalan madinya. Padahal tidaklah seperti itu. Balqad warada isti'maluhu fi syir. Bahkan sungguh datang pemakaiannya. Kada badi kaidun. Yani isim fa'ilnya dipakai. Yani di dalam syair. Kakaulihi. Amutu asan yaumar rijami wa innani. Yakinan larahnun billadhi anaka itu. Syaitnya karena Ismail. Aywa. Waqad dzakara al-musannif rahimahullahu ta'ala hadza fi ghairi hadza al-kitab. Dan sungguh musannif rahimahullahu ta'ala menyebutkan hal ini tidak atau di selain kitab ini. Berarti kada dan awsyaka itu bisa dipakai madhi, mudhari, ikhwana fillah, hafidhakumullah dan isim fa'il. Adapun fi'il-fi'il yang lain di dalam bab ini, ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala, itu tidak dipakai. Yani kecuali dalam bentuk madhi. Qala rahimahullahu wa ta'ala wa afhama kalamul musannif anna ghayra kada wa awshaka min af'ali hadzal bab lam yarid minhu al-mudari'u wala ismul fa'il. Perkataan musannif rahimahullahu ta'ala memahamkan bahwasanya selain kada dan awsyaka dari fi'il-fi'il di dalam bab ini, tayyib, tidak datang darinya fi'il mudhari' maupun amr. Wa haka ghairuhu khilaf dzalik, dan selain daripada musannif rahimahullahu ta'ala menceritakan atau mengisahkan, menghikayatkan, tidaklah seperti itu. Yani menyelisih dari apa yang dikatakan oleh musannif. Wahaka sahibul insaf isti'malal mudhari' wasmil fa'il min asa. قال عسى يعسي فهو عاس. وحكى الجوهري مضارع طفق. وحكى الكسائي مضارع جعل. Di mana pengarang kitab Al-Insaf menceritakan, mengkisahkan dipakainya mudhari' dan isim fa'il dari asa. Asa ya'si. Isim fa'ilnya adalah Asim. Al-Jauhari rahimahullahu ta'ala mengkisahkan mudhari'nya Tafiqah, dan Al-Kisai rahimahullahu ta'ala mengkisahkan yani fil mudhari'nya Ja'ala. Hanya kalau Asa ini yang kita ketahui adalah fil Jamid. Tentum. Tidak datang darinya fil mudhari'. Mungkin yani kata sedikit, namun yang masyhur sebagaimana apa yang dikatakan oleh musannif rahimahullah bahwasanya la tatasarrafu min hadhihi al-af'al, yani tidaklah datang mudhari' maupun isim fa'il dari fil-fil ini di dalam bab ini ikhwana billah habidakumullahu ta'ala, yani kecuali kad abakada dan awsyaka sebagaimana tadi. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ba'da 'asa. Ba'da 'asa ikhlaw laqa aw syaka qad yarid ghinan bi an yaf'ala an thanin fuqid. Qala syarih rahimahullahu ta'ala ikhtassat 'asa wa ikhlaw laqa wa aw syaka بأنها تستعمل ناقصة وتامة. Tiga fi'il, asa, ikhlaulaqa, dan awsyaka, ini memiliki kekhususan bahwasannya ketiga fi'il ini itu dipakai naqisah. Tadi membutuhkan isim dan khabar. Baik. Dan yang kedua adalah tamah. Dan yang kedua adalah tamah. Baik. Dia cukup dengan apa? Isim yang dirofakannya sebagai fa'il. Tidak butuh khobar. Fa'amman naqisatu faqad sabaqa dzikruha. Adapun yakni dipakainya ketika fi'il ini naqisah, maka sungguh telah berlalu penyebutannya. Wa ammatammatu fahiya al-musnadatu ila an wal fi'il. Adapun dipakainya tamah, maka dia disandarkan kepada an dan fi'il. Berarti fa'ilnya berubah. Taib. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Yani berubah. Mu'awwal bil mazda nahu asa an yaquba wa akhlaulaka an yatiya wa awshaka an yaf'ala fa an wal fi'l fi mawdi'i raf'in fa'il asa wa akhlaulaka wa awshaka. Contohnya adalah asa an yaquba. Baik. Ikhlaula an yatiya. Aw syaka an yaf'ala. Maka di sini an dan fi'il yang jatuh setelah fi'il-fi'il ini itu berada pada kedudukan rafa' sebagai fa'il. kan, muawwal bimasdar. Yari fa'ilnya asa ikhlawla qodan awsyaka wastaghnat bihi alil mansubi alladhi huwa khabaruha. Dan di mana fi'il-fi'il ini dengan fa'ilnya yang berubah, yani mu'awwal bimasdar an dan fi'ilnya, maka tidak, atau dia cukup dengannya sehingga tidak membutuhkan isim yang dinasabkan sebagai khobarnya. Wahada ilam yali wahada idza lam yali al fi'l alladhi ba'da an ismun dhahir yasihu rafuhu bi. Fa'in waliyahu nahu asa an yakuma zaidun fadhahaba al ustad abu ali ash-shalubin ila annahu yajibu an yakuna dhahir marfu'an bil fi'l alladhi ba'da an fa'an wa ma ba'daha fa'ilun li asa wa hiya tammatun wala khabarun laha. Dan yang demikian ini ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala, yani fi'il ini tamah apabila tidak datang setelahnya yani setelah an dan fi'ilnya itu tidak datang setelahnya isim zahir. Yang dibenarkan dirofakkan dengan fi'il itu. Maka apabila datang setelahnya, contohnya asa an yakuma zaidun, di sini ada isim zahir zaidun. Nah, zaidun di sini sebagai apa? Yani di rofaknya. Maka terjadi khilaf di antara mereka para ulama ahli nahwu. Pendapat yang pertama, fadhahabal al-ustadhu Abu Ali Ash-Shalubin. Nah, al-ustadh Abu Ali Ash-Shalubin itu berpendapat bahwasanya wajib isim zahir dirofakkan dengan fi'il yang jatuh setelah an. Jadi di situ yani zaidun di situ dirofakkan sebagai fa'ilnya yakum. Sedangkan an wa ma ba'daha, sedangkan an bersama fi'il taib mana ada betul. Baik. Mana billah hadirakumullahu ta'ala tatkala yakni datang setelah an dan fi'il ini isim dhahir. Nah, isim dhahir ini sebagai apa? Nah, terjadi khilaf di antara mereka para ulama ahli nahwu. Nah, mazhab yang pertama adalah mazhabnya Abu Ali Ash-Shalubi yang menyatakan bahwasanya zaitun ini adalah fa'ilnya siapa? Yakum. Sedangkan yakni mazdar an yakuma ini sebagai apa? sebagai fa'ilnya, sebagai dani fa'ilnya asa. Ya, fa'ilnya asa. Baik. Ini yakni pendapatnya Abu Ali atau Al-Ustaz Abu Ali Asy-Syalubi. Wal yatamatun wala khabarun laha, dan di mana dia adalah tamah dan tidak ada khabarnya. Wa dhahaba al-mubarrid rahim wa dhahaba al-mubarrid wasira fi wal farisi ila tajwizi ma dzakarahu Syalubin wa tajwizi wajhin akhar. Sedangkan Mubarrid dan Sirafi serta Al-Farisi berpendapat bolehnya sebagaimana apa yang telah disebutkan oleh Asy-Syalubin, dan boleh pula sisi yang lain. Apa sisi yang lain? Wahuwa an yakuna ma ba'dal fi'li alladhi ba'da an marfu'an bi'asa isman laha wa an wal fi'l fi mawdhi'in nasbin bi'asa. Wa taqaddama 'ala al-ism. Nah, sisi yang lain yang dinyatakan oleh mereka Mubarrid As-Sirafi dan Al-Farisi rahimahullahu ta'ala adalah yakni Zaidun itu adalah isimnya asa. Berarti di sini tamah atau naqisah? Antum ya apa? Antum tadi. Ya naqisah. Jadi di sini Zaidun adalah isimnya asa. Antum? Sedangkan an ikhwana fillah dan fi'ilnya itu berada pada kedudukan nasab, yakni apa amil yang menasabkannya asa. Jadi sebagai khobarnya, dan di mana khobarnya ini mendahului apa? Jadi kalau ini manhaj yang pertama, kalau manhaj yang kedua boleh ini, boleh yang ya, sisi yang lain, sisi yang lainnya dinyatakan bahwasanya Zaidun ini adalah ataan yakuma Zaidun. Nah, Zaidun ini madhab yang kedua atau boleh yang kedua adalah sebagai isimnya asa mu'akhar, sedangkan yakum itu adalah sebagai khabarnya apa asa ya muqaddam. Jadi saya kalau ini adalah dari tambah belum, kalau ini adalah nah. Ya, nah. Baik. Wal fi'lu alladhi ba'da an wa ba'da an fa'iluhu dhamirun ya'udu ala fa'il. Mestinya bukan ala fa'il, tapi ala ismi asa. Punya antum apa? Hah? Ala fa'il? Hah? Semuanya begitu nusha yang ada pada antum. Baik, tatkala anak belajar bukan yang kepada fa'ilnya kepada, karena kalau dia itu naqisah. Antum. Kalau naqisah enggak ada lagi fa'il. Bukan fa'ilnya asa, tapi apa? Isimnya asa. Paham? Ini. Jadi, jangan dicorek, kasih atasnya saja isimnya. Wal fi'lu alladhi ba'da an fa'iluhu dhamirun ya'udu ala fa'il atau ala ismi asa. Wajaza audu alaih. Wa intakhara li anna muqaddam fin niyah. Jadi manabila adzakumullah kalau ini adalah khabarnya. Jadi manabila adzakumullah yakni khabarnya akan berupa jumlah. Fa'ilnya yang kemudian apa? Berupa dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdir gua apa? Gua kan? Nah, contoh. Nah, ini kembali kepada siapa? Kenapa boleh? Karena niatnya kan di depan. Ya, sebagai isimnya apa? Baik. Namanya istilahnya audhu dhamir ila mutakhir labdan la rutbatan. Yani kembalinya dhamir kepada mutakhir secara lafad, karena apa diucapkan demikian? Larubatan, tidak secara urutan. Kenapa? Urutannya sebagai isim kan tentunya jatuh setelah apa? Hasah. Ini. Baik. Wa tadhharu fa'idatu hadzal khilaf fi tathniyati wal jam'i wa ta'nits. Dan faedah terjadinya perbedaan pendapat ini akan nampak tatkala wa nabillah habibakumullah ta'ala dimusanakan, dijamakkan, dan dimuannatkan. Fatakulu ala madhabi ghairi shalubin. Maka kamu katakan berdasarkan madhab selain madhabnya Shalubin, berarti tatkala kamu musanakan adalah asa an yakuma az-zaidani. Dimusanakan zaitun tapi zaidani. Isimnya asa. Nah, otomatis yani fa'ilnya yakum itu berupa apa? Alif tasniyah. Damir bari asa an yakumu zaidun wa asa an yakumna al-hindatu fata'ati bidhamirin fil fi'l, dan kamu berikan yakni pada fi'l yakum. Jadi yakuma, yakumu, yakumna itu kamu berikan fa'ilnya itu berupa dhamir. Karena zahir laisa marfu'an bih, karena isim zahir zaidani, zaiduna, al-hindatu itu dirofa' bukan. Tayib fa'ilnya yakumu. Paham? Tapi dirofa' sebagai fa'ilnya asa. Paham? Wa ala ra'i Shalubin yajibu an taqula asa an yaquma Zaidan. Dan berdasarkan mazhabnya Syalubin, ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala, tadi yang pertama Zaidun itu sebagai fa'ilnya yakun, sedangkan fa'ilnya asa itu berubah masdar muawwal. Baik, maka berdasarkan mazhabnya atau pendapatnya Syalubin, maka wajib kamu menyatakan asa an yakuma zaidan, asa an yakuma zaidun, asa an takumal hindat. Karena apa? Zaidan, zaidun, hindat itu adalah fa'ilnya atau dirofakkan oleh fi'il yang jatuh setelah asa. Fala ta'ti fil fi'il bidhamir, dan kamu tidak perlu mendatangkan yakni pada fi'il itu dhamir. Kenapa? Li'annahu rafa'a dhahir alladhi ba'dahu, karena fi'il yakum itu merofakkan isim dhahir yang jatuh setelahnya, yakni zaidun, zaidan, zaiduna, kemudian apa al-hinda. Ini. Baik. Tapi di atas kadar.